Kitab Mustasfa halaman 27 pada mukadimah matikiyah wa amal arid matan wa zati yang kasimu ila amin wa isama jinsan. Warnami jisim yang pertama hari air terbagi kepada hayawan dan tuan hayawan. Hayawan bernama air dan nalam yang tuan hayawan bernama air. Dan tuan hayawan nafasan tumbuh-tumbuhan dengan air di dalam hari ini ismu namin yisim yang pertama air yang kedua dari hayawan. Kemudian hayawan terbagi kepada pula kepada yang berakal yaitu insan dan terbagi kepada yang anak berakal yaitu kambing. Kemudian maka berulah johar itu jinsul ajinah. Ini jinsul ajinah. Ini yang paling umum adalah johar. Karena tak melainkan apa johar. Johar terbagi dua. Jisim naik ke jisim. Jadi jisim berulah jisim dan berjisim. Johar yang ke jisim. Johar yang letih. Cahaya pun akan johar. Johar para anak. Johar para jadi. Karena menyewa jisim adalah johar yang tak merakap. Johar yang tak merakap baru ke jisim. Misalkan johar para anak ke jisim, maka johar lebih luah daripada jisim. Kemudian berarti diumnya ada yang jisim bagi berjilam. Berarti yang paling umum adalah johar. Maka di johar dikun mensul ajinah. Maka is la aminhu. Karena ini yang lebih umum daripadanya johar. Ini dakwa kekunan. Makanya ini kata jawab kesimpulan habok. Johar adalah jinsul ajnas karena anali yang umum daripada johar. Wal insan naul anwa, insan adalah naul anwa karena ana yang lebih khusus daripada insan. Karena kita bagi hayawan nah yang makan, nah yang ana makan, ini makan ana lah itu. Jadi insan naul anwa karena ana yang lebih khusus daripada insan. Wan nami, nami ada yang pada dengar. Yang nami no dengan kata lafah kepada jisim, yang dan nisbah kepada jisim, naminya no karenanya nami lebih khusus daripada jisim. Dan naminya jisim dengan ini dengan kata nisbah kepada hayawan karena nami lebih umum daripada hayawan. Jadi yang perlindungan dia tulisan nayyukhai. Yang abi umum jinsul ajinas, yang abi khusus naul anwa. Yang berlindungnya kepada nisbah. Menyatakan dulu wajah lah. Di nao, menyatakan dulu di sini. Jadi johar dengan jisim. Ini jisim nao, nisbah kepada johar. Ini nisbah kepada nami. Jisimnya adalah ini. Maka dalikal hayawan menanjid hayawan yang kedudukan hayawannya antara nami yang lebih umum dan insan yang lebih khusus. Jadi antara nami dan insan hayawan yang menanjid dan disebab kepada insan hayawannya ini dan disebab kepada nami yang diakini hayawannya adalah no. Baik tidak menawul tindanya kaifa la yakunu syai'un a'am minal johar. Johar bagaimana tidak ada syai' yang lebih umum daripada johar, dan keadaannya johar itu mawjud, itu lebih umum daripadanya johar. Mawjud kerana dia punya lob, karena johar termasuk sesuatu yang mawjud, dan mawjud lebih umum daripada johar karena na mawjud yang bukan johar putra arat. Jadi mawjud terbagi dua dalam dunia kalam pula. Mawjud terbagi dua, johar dan arat. Berarti johar di bawah mawjud, maka mawjud lebih umum daripada johar. Itu dia benar pula. Ini minat katanya. Minat katanya bagaimana tidak ada sesuatu yang lebih umum daripada johar. Sedangkan keadaannya johar itu mawjud, itu lebih umum daripada johar. Wakaifa, dan bagaimana tidak ada syi yang lebih khusus daripada intan? Bagaimana negara yang lebih khusus? Kengkadanya syaikhul, burun duha, lebih khusus daripada ulu. Sabiyun, anak umiyah, lebih khusus daripada ulu. Kawilun, burun panjang, lebih khusus. Khasirun, burun panjang, katipun, siyatun. Itu mamadun, lebih khusus daripada intan. Dia tak bagaimana? Kuna kamu jauhun. Lam nami. Hana kamu kehendaki pada ini istilah. Dengan jenis akan ambak ke apa-apa. Kan mana jenis umum, masyarakat yang umum jenis, saya umum jenis, kan yang mana jenis. Tetapi kamu kehendaki akan umum al-ladhi yang dianya itu zati bagi syik. Jenisnya pun pembagian daripada zati ini. Baik ke? Saya memisahkan nah yang umum ke jenis. Zati yang ada-ada. Itu yang tak pegah. Jenis. Jenis adalah zati bagi syik. Memang nah yang lebih umum daripada jauhar, tapi kan zati. Ini yang perlu pegang, zati yang aam, mana lain daripada jauhar. Mewujud, betul lebih umum, tapi kan zati. Jadi kan hana kamu kan zati pada ini istilah dengan ini akan aam kotak, penyantau yang kamu maksud. Tetapi kamu maksud aam al-ladhi yang dianya aam itu zati berisi. Jadi diantara zati-zati, zati yang aam. Kan ada nama na'rafa yang lebih umum. Pemanan tadi artinya huwa dakhilun fi jawabi mahuwa. Dia nyasyik masuk dalam jawaban mahuwa. Dengan sekira-kira jikalau batil ia dalam dihin, jikalau batil daripada dihin oleh tasdik dengan tubuhnya barang, misal batillah madu. Nah, kategori antaranya hana dalam dihin. Tak jadi syekh yang baca dalam lihe, sungguh memang mahadur tak jadi baca. Saya baca dalam mahadur dan hakikatnya mahadur daripada lihe dan keluar dia daripada keadaan itu mukum bagi apa. Jadi punya mana mewujud, mana kubli bagi apa. Man mewujud puna baca. Nah baca insan dengan hana mentasawurkan mewujud. Wala dal istilah, dasar dari ini istilah, maka bermula wujud tidak masuk dalam ahliyah. Bukan hanya kamu, karena batilnya wujud hanya diperwajib gadah mahliyah daripada sihir. Wate gadah wujud dalam ulai danyo, hanya menafikan wahai mahliyah mentana dalam ulai danyo. Ulai danyo akan ditasawurkan sesuatu tanpa mentasawurkan wujud. Maka ulayatnya pernah-pernah ditasawur ada hana yang tidak dipuat dan yang hana mentasawurkan hakikat syik yang makdum. Adanya hana, tapi ulayatnya akan mentasawurkan. Dan tak mentasawurkan wujud. Yang pun tanda, tanda wujud tidak termasuk dalam mahiyah. Karena mahiyah dapat ditasawurkan tanpa mentasawurkan wujud. Cukup, hana. Yang nampak bayanmu, yang harus bayar. Bayanu cara penyataan menolak ika kuala bayinu wabailan na'ul khun mahadul musallat iban ta'rif musallat. Wakuna kamu jawab yang khun segitiga adalah syaklun yuhidu biji salah satu abna sama bentuk yang meliputi dengannya bentuk oleh tiga sisi yang khun musallasun. Jadi mana musallasun bentuk yang mempunyai tiga sisi segitiga ya. Jadi musallat segi tiga, yang dukun segi tiga, satu bentuk yang meliputi dirinya bentuk oleh tiga sisi. Kata pok. Oh pala, adapun dukun dia yang ke, mahadul musabah, tibanya ke musabah, ya musallat musabah segi tujuh tadi. Ya musallat segi tiga, musabah segi tujuh, segi tujuh tadi. Segi tiga ke menjadi mana? Jadi kita segi tujuh sama. Pakunan, tak jauh. Yang dukun musabah sabah bentuk yang meliputi dirinya bentuk oleh tujuh posisi. Ya, mengenai dukun musabah. Ini saya difam leulun jemanyam akan tarik musabah. Kampu, berarti mengenai dukun musabah. Walaupun hanya itu puwa yang nyari same, sesungguh musabah itu maudud pada alam sama sekali. Ini itu puwa nyari. Nah, cuma sesuatu yang tujuh salah dengan anak mung, jadi ada anak dan ada anak, tapi musab mak mung, musalah mung, berhenti kalau murabah, yang berapa? Boleh saja lah mukhom ni musabah. Ada juga doh. Baik juga dohnya musabah. Mana mana. Jadi orang mukhom makna musabah. Sedangkan karena itu kubah musabahnya mewujud dalam malam. Apabila mewujud termasuk dalam mahiyah musabah, maka insan tidak akan mentasawurkan musabah tanpa mentasawurkan wujud. Karena wujud adalah mahiyah daripada musabah. Tapi kenyataannya musabah sudah didasawurkan, sedangkan mawjud tidak didasawurkan. Kudanda, karena mawjud tidak termasuk dalam mahiyah musabah. Fabutlanu ilmi biwujudihi, maka bermula batil ilmi dengan wujudnya musabah, hana dibubatil daripada zihir akan faham hakikat musabah. Ini mana batil hana mukho beliau tentang wujud musabah atau hana. Gara-gara yang hana mukho, apakah hurunya hana mukho makna musabah? Hana makna musabah tetap mukho. Jadi mentasawurkan musabah tanpa mentasawurkan wujud musabah. Walau batala adilihi syakal, dan kalau batil daripada dirinya oleh bentuk, bisa batilan musabah. Menyebutnya hanya adalah akhir yang baru berjalan bersama. Walau dia bukan makhluk tidak dan hanya kekal hukum di sisinya. Yang baru menyebutnya kejadian yang baru dia datun. Baru dia datun wujud termasuk dalam dia. Tanpa mentasawurkan wujud, tidak mentasawurkan maya. Tapi ini ada tanpa mentasawurkan wujud, tidak mentasawurkan maya. Bukan pada wujud, bukan pada kanan, mata makanan yang nyong. Pada kanan meriah, makanan wujud yang nyong yang ada ini. Untuk mentasawurkan wujud, anak awakku, dia itu mentasawurkan. Untuk mentasawurkan meriah, anak awakku, dia itu mentasawurkan. Ini kamu dalam makanan. Amma mahuwa afad minalikan, adapun barang yang dianya barang lebih khusus daripada insan, panen barangnya daripada keadaannya insan itu tawil, basir, syaifan, sabiyan, kadiban, abiyat, muhtarifan, maka dia yang itu sesuatu daripada insan yang menaikkan mengelang. Mutarifan ikhtirah sebetulnya pun sebetulnya depan depan dunia luar karena kerjaan yang mengandungnya sesuatu yang hanai kamu dalam mahiya. Maka itu hanai kamu dalam mahiya karena tidak berubah jawaban mahiya dengan sebab berubahnya sesuatu. Menyonya di kamu dalam mahiya itu panjang termasuk dalam mahiya insan. Sungguh jembol, jembol dicamong dalam mahiyah insan. Sungguh boleh hanali jembol kalau ini jawapan. Ini orang tahu tu. Mahwa berarti bulan-bulan. Boleh dijual mahwa. Ini yang jawapan. Eh, buat yang kuasa panjang bulan-bulan mahiyah ini yang mana ini? Ini ada ni orang baginya. Sungguh boleh jembol, boleh dijual. Kembali mahwa. Jawapan mahwa apa? Karena jembol yang dijualnya dicamong dalam mahiyah. Tanya-tanya mengenai kamu dalam riyad, berhijab mengenai kamu dalam riyad. Karena tidak akan berubah jawaban mahiyah, berubah berubahnya mahwal apapun. Faizah tidak ada, maka apabila menurunkan bahasanya. Mahada, nyobotran, patuna, maka kita jawab insano, yang insan. Makanya ada ian yang insan bahwasanya itu salira gud dan nabud dobelnya dobelnya mah ada nyobotra insan aja gud maka bara do kare pun kasiran dobelnya kali kepala do kapanya pas ina namun tanya belum marah dan kora pada kali yang lain mah wa nyobotra gud insan aja Otai paling kita yang bingkang dari ibu, otai paling yang bingkang. Otai ubud bingkang dari raya bingkang. Pun ada ubud raya ni mana mana temung dalam hayat. Ya nak? Laku aku lu mandua, lu mana lusun mandua, tahunya, yang dia tahunya ni lain. Ini kawan tahunya, mahuwa, nyu kuadra, mahuwa, kawan mahuwa. Takkan nak jawab dari kak ini, sungguh nak lah jawab itu demikian dengan ininya demikian. Ada apa jawab? Mahuwa, tak man, nyuman dari tahunya, nyuman kawan tahunya. Ini yang berdiri. Eh, ini kalau tak nak hirfah takkan ini. Jadi ni mahuwa, kenapa berdiri? Abang ini. Mahua pasal potek karel tengok mahua insani. Apabila ubun yang nama tawun masuk dalam mahiyah insan, potek karel ini insan. Potek pijut mahua insan, potek kembun mahua apa insan itu. Tanda pijutnya bukan mahiyah, tanda kembunnya bukan mahiyah. Jadi ada yang karena berubah jawaban mahua dengan sebab berubah wasahnya, yang tanda wasahnya tidak berakhir dalam mahiyah. Ini memang nah makan lapa yang boleh akhat daripada insan. Tapi konzati. Ini konzati. Maka wadah konzati karena dibani akhatnya. Maka yang paling akhat adalah insan. Walau usira dan jikalau diisyaratkan kepada barang yang imtisal ianya barang daripada ilin ketika wikam rah ajin ini. Jika lo dibicarakan kepada barang yang dibiat dari hilir, lubung dakar, indah luka, petejima, minyok juga kena. Wakila ikut, mahwa, nyampu. Apuna, nunggu benda jauh, nukupa. Baiklah suara jalinan, maka apabila jadi ia akan jani, summa mauludan kemudian jadi maulud, wakila, maka naurun dan maulud, mahwa, yang pasti akan berubah jawaban. Karena dia buang, dia lupa. Dia lupa. Mandi balik bibir macam dari bibir. Mahuwa dia ikhah. Mahuwa mundurkan. Ini berbeda hakikat dengan sebab berbeda wasah. Yang mahiyah. Yang wasah yang gara-gara berubah wasahnya. Hancur di jawaban mahuwa jika berbeda. Yang wasahnya datang dalam mahiyah. Jadi mahiyah nutfah berbeda dengan mahiyah insan. Walaupun memang insan dari nutfahnya, dari nutfah itu berubah jadi insan. Tapi onu lagi ubur raya, ni ada lagi insan dan lagi insan dah. Tapi di nutfah dia pun, yang berbeda jawaban mahwa. Berarti yang wasah yang terlibat dalam mahiyah, yang tadi yang wasah kontra perubahannya. Ini bayang di putra yang kamu buat. Ay kakru, kamu jaro, ada ini, hana menan jahir, menan i. Ini nyalai, ini anak kata yang hana yang berubah dari ini. No, ini kakir dalam hariah. Jadi, yang kamu buat, ini kakir dalam hariah. Walam yosi, dan hana jiro, bahwa dikatakan nufa. Ay kamu yang biak serumnya. Mawa, ya nufa, imaninya. Balik balu tetapi betul insana bagaimana? Bagaimana mak menanjit iya apabila dihukumkan akan dia nyai wakila maka nama urunnya mahwa yang kodra kuna jauh iya kama pilih halatil buruda sebagai mana barang pada hal lupi iya jadi hukum dan lupi hanya dapat dalam mahiyah iya karena iya ketika lupi iya dia yang jauh mahwa iya dia jauh pada itu pun dia yang jauh mahwa iya. Mendengar lebih ya dalam hukum hanya jamu dalam mahiyah. Iya. Walau istahala dan jika lo berubah ianya ia dengan aku ia akan buhar akan menjadi uap summa hawaan kemudian menjadi dalam hawa kait temung dalam udara summa gila kemudian dalam udara mahwa kuatranya yang pasti tidak layak jawab ubah jawaban yang udara kata hawa hanya kata lagi. Ini kan ada termometer kadar air dalam udara. Ini kadar debu itu sekian kadar dia. Tapi apakah ini iya? Karena ini udara lembab itu. Tapi maun kan ni. Dengan dia baik kat hakik. Ia yang menurut dia kata umum. Wah, wah, umum lah darah. Pun dia dalam masaknya. Ia yang berfad. Pernah berfad jadi kawal. Lalu darah. Maka darah ni pergi kali adalah dia. Dia menurut dia kemayang. Juga menurut dia kata. Dia kata hakik. Dia nampak tu. Kata hakik. Tapi nampak tu. Kali dia ni. Hanali lukun dia. Ini tak berbeda dengan dia. Yang putra berubah. Putra yang nampak. Musamma'i yang hana pada udara, pada hai dan sati ada salah. Itu lagi berubah nufah menjadi sana. Nufah berubah. Berubah wasah-wasah nufah sehingga namanya insan. Dan hanuka insan pun nufah dan hanuka nufah pada insan. Pada hanya ada salah. Menanti antara ia yang udara. Ia yang udara, ia menguap. Sehingga yang nyuk-nyuk ia yang dah hisapnya ia. Tapi ia kan dalam bentuk lagi yang ia tak maklum dia. Dengan berubahnya, maka berubah nama. Berarti yang wasaf yang berbeda pada dia dan pada udara adalah meriah ikir berubah. Watra khasi hingga takut ikir, watra khas udara hingga takut udara. Watra yang na pada udara, yang na ba ikir, yang na ba ikir, yang na ba udara. Itulah zati bagi udara dan zati bagi ikir. Jadi yang membedakan antara dia dan udara itu zati bagi ikir keduanya. Baiklah dengan ijimaknya, mufakwa'i imudum sehingga roh gehen paudara hanya ijimak tadinya. Mereka mungkin tak tahu tadi. Tapi tak kuih itu nak ijim. Dengan nak ijim ada di isap di hati, pada dia ada roh buah. Yang dia buangkan hati, pada dia tahu-tahu lagi. Ini kan udara. Dari udara yang dari hati. Tapi udara ini kembali ke beliau sehingga dibuang tadi. Ini ijim. Tapi yang paling ingin nanti, awal. Ini masadak dasar kamu. Tapi ini pada buah sifat yang berbeda dengan sifatnya yang habah bukan hawa, habah bukan mahu. Maka wasaf yang berbeda dahil dengan sifatnya. Tahu tak ada? Jadi antara suung lebihnya berbeda. Ketika lebih mahwa mahu, ketika suung mahwa mahu. Tapi waktu yang berubah jadi uap, jadi hawa, jadi mahwa kelima pun. Tak ada yang jawab. Pasti itu hawa pun. Baiklah, kalau sama dia sifat itu ilham yang dapat dalam jawa anil mahliyah bidapat mulihaw ilham yang dapat dalam kalau nanti pula. Maka, apabila terbagilah itu kepada barang yang bergantulah jawaban daripada mahliyah dengan sebab bergantulnya sifat. Dan kepada barang yang bergantul jawaban, hendak kamu sebut pada ta'rif hadiji akan barang yang dicamung dengan barang dalam mahiyah. Ini apa yang betul di jauh yang dicamung dalam mahiyah. Sebab jawaban akan berbeda. Dia tak kui kan? Dia menemukan contoh ini ke tu, no? Bila ada kui bahawa di antara sifat, nah sifat yang wadai berubah sifat berbeda jawaban mahuwa. Nah sifat yang hanya berbeda jawaban mahuwa. Lagi contoh yang hanya berbeda, no? Tukum melubi. Ketika lubi, mahuwa. Iya. Ketika tubuh, mahuwa iya. Wadah dikut, mahuwa bisa. Wadah jembut, mahuwa bisa. Sikut berbeda jawaban lagi. Tapi nak sikut berbeda, berbeda jawaban. Mahuwa lupa, mahuwa bisa. Mahuwa iya, mahuwa udara. Padahal ada sikut yang berbeda sikut. Yang tak kuina. Wadahnya tak ada kuina. Maka hendak kamu sebut pada tarikh hakiki akan barang yang dicamung dengan barang dalam majah. Adapun had lafzi. Ada nya yang perlu pegah pada had hakiki kan. Yang perlu pembahasan maka hendak kamu sebut pada ta'rif hakiki akan barang yang dicamungnya barang dalam mahiyah. Man ta'rif lafzi adapun ta'rif lafzi dan ta'rif rasmi fa mu'naduhuma khafifah. Maka biaya keduanya itu ringan. Yang menyentuh perkataan Nabi dari resmi Nabi Khabib Baik. Mudahan. Jadi tiga biaya Bikit oleh hukumah. Karena urung yang tuntut keduanya Adlafi dan Rasmi Panion itu kanaah dukumadai dengan gegantau lafai bukan dengan lafai kamar aduh saya. Yang malafi malafat kamar. Jadi anak perlu dati-dati yang diri. Nanti kita boleh benda malafat kamar. Tak selesai masalah. Oh, dia yang daripada bahasa Arab. Maksudnya malu Pak, Arab. Jadi si Muhammad Arab. Ayo kita tengok surat yang bukan hutan. Jadi hanya kebutan yang tadi lebih ini mau ngaduk mah Pak. Biaya keduanya itu ringan. Dan menyebab surah resmi memadat dengan tergantung lapai ilmu dengan lapai ma'rifah. Ma'ilmu al-ilmu ma'rifah menjadi banyak buahnya lebih mendar. Yang lebih mendar. Tergantung lapai empat dengan hamad, ilmu dengan ma'rifah. Ataupun tertabdil dengan barang yang dianya barang itu wasaf aridi yang jamin manis. Tabahat sesuatu dengan sifat aridi yang mendebu menghasilkan jamin manis. Nanti dua bot itu pegang di tembok. Yang penting mahiyah berhabis di tembok, yang bukan mahiyah dari tembok. Tapi umum juga, ini ada kebiasaan jelek itu, lebih tembok-tembok. Dia tidak diam, dia berkabat, tidak boleh hilang. Oh, baik nanti itu. Ya, diam nanti itu. Jadi yang kesimpulan ini, puja baik mana? Saya kan itu, jadi saya tidak buat hal. Analisa biaya, itu pun jelas. Wa inna malawis, hanya saja yang awis, yang payah lagi yang onsor dianya itu tarif hakikinya yang menandah yang payah mut yang he pecut punya untuk mentarifkan lagi tarif hakiki bahwa kajian mahya disyik lagi dianya tarif hakiki itu tarif yang membuka yang menjelaskan daripada mahya sesuatu lari yang tidak lainnya yang he lo kumuncih belum mahya. Jadi punya muncir keluar kaya, muncir mengucapkan zati-zati bagi barangnya macam hancur sebut yang kan zati Hanabin adalah buku, tapi zati macam hancur sebut lain. Jadi punya ide kita ada dengan jenis dan pas tebu dengan jenis dan pasal mana ada punya ide raya nak jenis yang pasal pokoknya zati je. Zati yang menghasilkan yang mana ada mana lah. Mungkin cara pegal, kita ada buah gaya dia dalam kerja. Mereka ada uji buat pegal, ada buat gaya dia sendiri. Jadi gagui menyertai hukumnya yang paling kebawah. Tapi, al-kanun salis, kanunnya kukul. Sesungguh barang yang terjadilah soal daripada mahiyahnya barang. Dan kata iradah bahwa kata pegal ta'rif akannya barang akan sebagai ta'rif hakiki. Maka nanti masih ada pada yang barang beberapa wadifah. Ini apa dua-dua tugas. Buat jendruk satu pertanyaan. Apakah ini yang mahwal insan, mahwal hajar, mahwal syajar. Buat jendruk satu pertanyaan tentang mahiyah tadi. Mahwal yang ditanyakan tentang mahiyah. Dan ditanyakan pun tarif dengan tarif hakiki. Ini apa dua-dua tugas. Untuk baru-baru itu tarif pertanyaannya tarif hakiki. Layakunul hadu hakikiyah ila biha. Wadifah yang tidak adalah ta'rif itu hakiki terjadi dunia wadifah. Baik darat kaha. Maka jika ada tinggal yang akannya wadifah, akannya tugas. Di saya kemungkinan akannya ta'rif akan dari resah, ataupun dari lasah. Ini maksud ta'rif dari hakiki. Tapi wadifah yang ngeyi wadah kan ada problem. Yang anak berimkru ni kemungkinan dari hakiki. Resah mungkinan. Ataupun lapai. Dan keluar daripada keadaannya itu mu'riban hakikat isi. Hanya termasuk ta'rifnya ta'rif yang membahirkan daripada hakikat isi. Wa musawiran. Dan di mutasawur hakikat musawiran mentasawurkan likunhi makna bagi hakikat maknanya dalam jua. Ke mana misalnya. Minwadifah yang hanya tak berlumur. Tak pegar itu ta'rif yang kata Allah yang ta'rif hakiki yang ke juga. Keluar daripada keadaannya itu mu'riban an hakikat isi kulbahir daripada hakikat sesuatu hanya damau sebab yang kulbahir hakikat cuma ta'rif hakiki ta'rif hakiki ini mu'riban an hakikat isi nyanya ke dan mutawiran dikunci maknamu mentasawurkan bagi hakikat maknanya dalam jiwa berarti ke tugas dengan lihat al-awal al-ula tugas pertama bahwa gata tetapat segala juzuk-juzuk had bina juzuk had sepat menulis pandai juzuk daripada jenis dan pasal usul lulus pasal sepat menulis baiklah apalah laka maka apabila itu bagi gata agar anggun-gun diisyarahkan kepada barang yang timuh daripada timuh atau yang mau yang mawa yang buat tak yang pergi dari lepai mungkin lepai dan pergi dari lebih ni mawa saja tabungan dia yang buat tak dia tabungan tiga boleh dibuat hakikat barang yang saya tersawar dalam diri ini nampak kaya kadir di kemendah wadah nampak kaya diri di kemendah surah nampak kaya kehadir dalam diri jadi ini saja tak arif untuk membedakan pakai yang bukan pakai kenapa lagi sekali dia kata itu macam apa surahnya lagi nanyu lagi kopi lah okay. Yang boleh ikatnya puasa benar? Bala Buddha maka yang pertama hanjirkan bahwa adalah itu jise yang jise bukan saya yang bawa kan kenyani le yang jise tetapi kalau kata simpan hasilnya jise sungguh batu dibatukan dan dikata dengan pate berarti yang membatai yang berbeda yang disin batai disin disin berarti yang dimoh yang anak dimoh kapan hari lo kata dia yang buah yang disin to tapi betul bak kayaknya adalah disin betul tapi baik disin to baik disin apa maka berhajar kata kepada tiada pertama sabotu disin kuasa kata mah sifat yang membaiknya sifatnya bak batai kuasa bulu mereka kata ke namen Jismon namen yang adalah jisim yang pertama-tama hari maka dihijrahkan dengannya namen daripada barang yang layanmu yang senang pertama-tama okay, batai bahasa hijrah maka ini hijrah dinamakan pasal yang diyakin pasal jadi pasal atau wasal yang tersebut untuk mengeluarkan ada yang kait kamu dalam sini artinya tidak dapat itu dengannya akan mandu daripada selainnya. Oh, mantangnya hijau, kata mana pun kata mana masak itu. Mantangnya hijimal, mantangnya hijau yang lain, tak sedih tau. Asalia. Tugas yang kedua, antar pura jenial zatiyati, bahwa gata sebut akan sekalian zatiyatnya barang. Bina zatiyat, tidak mendung, wahingkana alfan, walaupun dari bebo. Walau tu balik kita pergi, baik kata perumahan masalah bayang. Tugasnya jadi baik apa bayang kan? Baik perumahnya. Ini tugas zatiat memandu. Zatiat tugas memandu. Jadi baik, kamu jadi baik apa buat mas? Walau tu balik kita pergi, baik kata ya perumahan masalah satu ini. Kak bayang tak cahat, kenapa ku pegang aja pun ini. Lagian yang bagi, tetapi yang nak lanjut sepatutnya bahawa gajah duduk dalam hulukan akan yang aam di atas yang apa yang tertipi mengandung nah, maka baik kata kun namun jismon tetapi balik jismon namen jismon dia benar yang balik jismon namen karena jisim lebih umum daripada namen maka bahawa ada jisim dulu ada kun namen yang mana? Wahari yang bermula ini tertibnya bahwa yang umum berdua yang khusus jikalau kata tinggal akan yang ini tertib ini saya sungguh puas kacau lah nazam kacau wajah apa tak? Anak matuh tu sunnah kacau wajah musyawah ni sabuh dasar yang musyawah baru balik berdua yang hak bawah, hak baginya yang menjawab itu. Jawa ketunan, punya anak kata ikuti peraturannya. Menjawab ketunan, tetapi tidak keluar hakikat daripada keadaannya itu disebutkan. Tersebut nak mandung, ya kan mana nak ada luka. Ayo, you know, yang perlu sebut, mandung tak sebut, membalik-balik dengan berserta istilah lapan balik-balik, tapi mandung nak ada sebut. Wal ingkar mereka, maka bermula ingkar aku kata pada ini lebih baik daripada ingkar pada yang pertama. Pada yang orang salah, anda lihat salah. Salah orang balik-balik sagai. Daripada salah ada yang itu, ini anda baik putra. Nanti, satu rambut, halulah. Bila bersapa, jujur-jujur hati mendung. Nyo, apa yang kita sebut? Mah, tertik sagai. Maka dia beri naru ingkar, naru salah, tarik katanya, anak tak ada salah. Kenapa itu lerah ni itu? Bahawa dia hanya ada ikut, bahawa gada simpan ada titik mata lepas ada ikut. Ada ikut, dia nak mahu lah, titik, mana pada? Titik. Jadi anak dia kata pun, nak tarik juga habis. Jismon namen. Ini kadang-kadang yang jismon namen, daripada tak ada jismon tau. Buka, jangan urutkan nama Nizmon, buatnya uyu. Buat urutkan nama Nizmon, membalik cara buka, tapi nak buka uyu. Jadi lebar tadi, jangan buat tak kira Nizmon nama yang mereka. Nombor dua, nama Nizmon ada di diri yang diri menjul. Yang kira Nizmon, yang raya sama salah. Salah tu, betul-betul tak mau nama kaya. Masalah. Yang kelih, tugas yang kelih. Innaka idha wajah dalam yang tahu kari. Sesungguh kata, apabila kata perdapatkan jenis kari, maka lebih makan kata bahwa kata sebut jenis baik pesertanya. Ketika menumpuk jenis kari, yang benar sebut jenis baik, sebut peserta jenis karinya. Ha? Takkan? Pada? Ini saya kan. Dia tahu nak pergi ke jual lama orang sebut dengan ini. Ini dia baik sebut ni. Ya kan? Sejak oleh ini. Ya kan? Pergi Amerika yang nanti mah. Ya. Amerika yang nanti kita datang. Ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Oh, kan kita dapat. Kata iya kan lagi Amerika. Iya kan? Jadi boleh kata, hubungan sama sekali, nak? Ya. Sesungguhnya, apabila kata berdapat akan jenis kari, Pak Iya kah? Maka pergi boleh kata bahawa kata tersebut akan baik pesertanya. Maidin itu, dia kupat dulu, tengok, pesapat dia dulu. Pesapat, pun dah lama. Kata kamu lupa yang baik, yang kari, baik, pilih tersebut. Yang mana? Kena dari pesapat, dia macam mana dengan tarik, nak? Tidak. Apa ini depan yang cara ini bila kamu rumpok jenis kari oh jenis sepat jenis mandu bila jenis sepat mandu ya mana olehnya apabila kata berdapatkan akan jenis kari fa'i yata maka berjumpul di kata bahawa kata sebut akan baik pesertanya yang baik dari dia sebut jauh yang kari mata maka menyebut kata sebut ada iaitu mula-mula sebab dalam lambai kena jenis kari jadi mula-mula sebagaimana barang gadakan ma'inon syarabun benda cair minuman jadi menyukai menumpuk minuman baik kena benda cair kerana benda cair lebih umum daripada minuman minuman kata saya benda cair kerana hanapun minuman kepada dua umum kelasa kuih yang kena minuman minuman khusus ke benda cair dan benda cair hanapun minuman lebih luar. Jadi kata-kata maik lebih umum daripada syarab. Yang kena mentahkan arah. Apakah syarab ataupun maik yang kata. Yang kanan syarab tinggal maik mentah. Jadi lebih dari pesawat. Maikon syarabun benda cair lagi minuman. Jadi mana minuman ada benda cair tak pasti. Ataupun pejiru boleh kata alam bahawa kata simpan dia itu jenis maik. Sejauh yang maik tau kena kata yang kali. Yang bibir. Maka punya menandang kot. Maka nak kata itu umum maik. Kata pejiru. Nah yang itu. Dan itu. Jadi menyona yang to, cok yang to mantel, bek bandua dan bek tinggal yang to cok yang itu. Sebagai yang nampak kata tun pada nabi Hamar, Jismon Muskirun, jisim yang kita jual. Apa nama cara pun Muskirun ada? Ini jisim, jisim yang memabukkan, ini urat. Dan tu jisim pun nilai orang tu, mana ada bayang dalam tu benda jahil. Tak nak jahil, jisim. Itu yang jahilnya yang mengulang Hamar. Ha? Jismon muskirun makhudun minamina. Jisim yang memanggungkan, yang diambilkan daripada bohnya. Wailah lakar tahada. Maka apabila kata sebut akan ini, maka sungguhkah kata sebut akan barang yang dianiaya, barang itu zati dan mubarak dan muhakkik. Ini kabeh kabeh. Ijismun musdirun. Ijismun musdirun ma'khudun min al-ina. Yang dia tersebut dati kaudoi. Karena ijismun memang dati berdiara. Kemudian tarinya mutarik dan membuat mutarik mana ya? Naik dan mempulai dan memakis jemih. Tetapi nyatakan buktalu najedra lagi kasir pada karena daripada mentasmirkan hakikat johar. Jadi gara-gara tak pakai yang mungkar no. Jio untuk mentasawurkan hakikat johar. Balau kulta, tetapi kalau katakan ma'i'on muslirun ada ayat itu lebih akrab. Karena akrab yang pula minal bismi minal bismi menyatakan ma'i'on yang lebih akrab daripada katakan detail antara katakan jismon muslirun dengan katakan ma'i'on muskirun. Ini lebih akrab takut ma'i'on. Karena lebih baik isim daripada ma'i'on ya. Wahuwa aizah ta'ifun. Dianya ma'i'on pula itu mantong ba'i'on isinya. Betul ya ta'i'on pula? Mantong ba'i'on. Tetapi sepatutnya bahwa katakan syarabun muskirun. Ini yang baru betul. Syarabun muskirun. Karena syarabun lebih khusus daripada ma'i'on. Syarab lebih khusus daripada ma'i'on. Di syarabun muskirun, fa'inahu akrab akal. Karena sesungguhnya syarabun itu lebih dekat, lagi lebih khusus. Walau tadi ba'adaku jinsan akhaknya, dan anak gada berdapat sesudahnya syarabun, akan syarabun ini dimiliki akal daripadanya. Ini akhirnya lagi. Bagaimana kalau dari dalam itu, rendah, anak ini lagi. Jadi itu bunyi mana ini. Ini yang dipakai rasanya. Ini yang kalau akrab. Pada kata Musa, maka apabila kali kata tersebut akan jadi, maka tuntut di kata sesudahnya ini akan pasal. Ini karena perkataannya syarab pun, ini yang bisa pasal. Karena syarab di kana mulia akan ketinggalan sekalian minuman. Kalau syarab kita mau minuman memandu, maka ijtihad di kata. Maka sungguh-sungguh di kata, bahwa kata pekut pasal dengan hati-hati yang dikut pasal budak diri tidak salah agamanya itu ini contoh yang kita tahu oleh kena pekut pasal yang hijab pasal yang tadi ialah kecuali apabila tukar ada hijab mana pun pekut mana daripada hanlis syarif dan hijab pasal yang tadi hambur boleh yang menyukar tukar aduh jauh pulang kan. Bahwa kata nikah, dia hanya pasal memang seperti demikian. Kiunan katanya. Kota Kiunan, hasilun di al-sari sudut, sukar pada kebanyakan dari. Cuma banyak lihat. Dia sudah bisa, dia kenal ini berapa ya. Ada ketua yang mana yang ada. Ada nama dia tadi. Jadi bahwa kata nikah, dia hanya pasal Kiunan katanya. Kota Kiunan, hai hasilun. Di sukar pada kebanyakan dari, bayar besar. Itu buat apa ya? Buat dari insan yang ingat kamu. Hewan nanti, ini nanti pasal. Jadi juga ada limau kan itu boleh. Kagungan. Buku yang lain pun saya kan. Hanya buku di pasal. Limau. Hewan. Memang bahannya itu kan. Jangan itu pun. Pasal limau. Bagi. Berarti bahannya benda di. Bagi ulang kakak. Ganti dengan buku. Maka mudul di kata sesudah sebut ini kepada lawat ini. Yang saya cuba. Lih kanya ini. Pasal benar pucuk. Mijah lawat ini lawat ini. Buku yang ada yang lawat ini. Yang pada tanya apa yang tanya. Bayang itu ini benar-benar penemuan dari di sini. Bayang pucuk ini. Jisim. Pertama jisim ini. Johar. Dan Johar pucuk kan. Yang ini pergi jisim. Johar lah. Tapi kenapa ini? Jisim adalah Johar yang nak bayar. Karena johar bodoh, nak bayang johar berat. Ini johar yang nak bayangan. Sebab dulu, bayangan ini baru pasal. Kalau pasal, kalau pasal, jadi daripada anak. Cuman, menyukai kata daripada pasal kepada Al-Wazim, wajib sahih. dan benar sungguh-sungguh kata becut bahwa adalah barang yang kata sebut akalnya barang itu daripada lawatin yang zahir lagi yang ma'ruf. Usahakan lawatinnya yang zahir, yang ma'ruf. Bagaimana? Karena sesungguh yang kafi tidak dikenalkan akan dia. Yang kata sebut lawatin yang kafi, jadi misal lawatin yang ma'ruf. Kama tidak tidak sebagaimana barang apabila dikatakan orang mal atas asad kodra, maka gadakun sabu abkhar. Yang sabu kabdu ya tu. Dan mencari hal itu boleh apa tu? Bekhem apa? Sabu bekhem apa? Supaya berbeda dengan bukhari daripada saya, saya sabu mengambil. Saya kalau boleh mengambil apa tu pak? Karena jadi sabi jadi hanya rumpok kong di bawah yang punya tinggal mana-mana. Berarti sehingga berarti sabu apa? Yang buat yang berdua. Yang yang lawat dia kan sebab setiap tamu ni orang bapa, tapi kem bapa ni kan mana ini mana kem mana jadi mana mana jadi mana tamu mana jadi mana mana jadi kem bapa mana jadi mana mana ikut tapi wakil ini orang yang ada saya kem bapa ini jadi yang lawat dia jadi yang ini kan ada lihat pertama yang kita ini final bukra karena semua bayi bapa itu daripada kawas tinggal. Lakin nahu kafiyun rupanya. Tetapi yang kain bapak tinggal itu kafi. Mahana sarjom kan? Kenapa mesti pecah hidung dengan bapak tinggal? Yang kain kafi. Mana ada bodinya atau walaupun tak dan dikatakan sabu maksudnya aridun ta'ani itu adalah ilmu wadid dan arat berbeda kepada maksud karenanya lebih lahir. Mana yang berikut? Berapa saya apa? Betul-betul saya apa yang lalu tinggal tapi udah main duit lho yang bukan asal sabu saya apa? Dan sabu saya apa? Karena hana maruh tinggal saya apa? Saya apa udah hana tajuk hana tajuk itu bapak tinggal. Jadi makanya masalahnya tetap besar, rahasia. Jadi rahasia itu mana? Sabu'an, sabu'an, cijahan. Sabu' yang dulu raya bayang. Kayak Ali berani. Ini tak ada bayang kan? Berewok. Yang menang tertarik bahkan sungguh adalah ini lawatim dan ini arat lebih tahu kaya maksud karenanya itu lebih tahir yang itu dia belum tadi oh bahir raya payahnya itu buhurnya masalah di kamar usaha tapi yang pegah berkaya bapak saya itu saya tak cuba boleh dia boleh tak cuba tak cuba betul yang tak buka gelam tak buka juga tak. Waktu bahasa rumah darah kekutuh menyambut rakyat. Dan kebanyakan barang yang kata kalon dalam kitab-kitab daripada segala tali itu resam. Yang tak ada repot, ada kata resam dunia. Itu buah no hair. Jadi yang kita masih rajikan. Karena tak ada yang kita kak. Oh kak kak itu juga tak ada yang kita. Jadi ada yang tali dalam kitab dan itu melepun kamu boleh. Yang kita yang kan cuma. Ada resam dari resam. Sabo-sabo. Sabo-sabo menyenang dari rajikan. Kebanyakan barang yang dikatakan dalam kitab-kitab daripada segala tarikh itu rahasia. Karena bermula tarikh hakikat itu ansirat yang tidak suka sekali. Dan kadang-kadang mudah memperdapat sebagian bagian dan suka sebagiannya. Pada beberapa dari yang roboh kamu dah ada ikat dan rempoh. Itu yang lain kan rempoh deh. Dari bapak kalau bicara lagi kamu sempat dari melung deh. Dari kamu sempat melung. Bentuk wajah kamu rumpuk yang baik dan yang tadi, jauh dan tadi. Ini buat kesapanan dunia. Nyo syik berdumpuh dengan hati bagi syiknya. Yang kamu rumpuk dua buah pun tak habis. Kekah sampai, sampai kadang. Yang lain adalah mentalnya, ini yang jadi masalah. Jadi Hanabi terangkul dengan hati. Boleh pergi jauh dan tadi, mana cara ada jauh dan tadi? Yang lebih tadi. Terangkan terangkul pun habis. Kadang-kadang mudah memperdapat sebahagian tadiat dan suka sebahagiannya. maka sesungguhnya memperdapatkan sekalian zakiat, maka sesungguhnya memperdapat sekalian zakiat, hatta sehingga tidak dijerat satu daripadanya zakiat itu suka. Inilah karena syak-syak dijerat. Anak ini jerat, ini yang syak. Syak taboh, penaksin taboh dari yang lain, mana ini kan? Di mana ini? Karena sesungguhnya memperdapatkan sekalian zaki hingga tidak dijerat satu daripadanya hati itu suka. Ini mengajak tentang kabar, jadi ini Jurgeri masih rolu kabar. Pak ini ada reka jamiah zaki yang kata yang mudah reka kabo untuk memperdapatkan mamandung zaki hingga benda tinggal yang sabok yang suka. Watamnya tanya dari waladin pun hasil membedakan antara zaki yang waladin pun payah ni. Wah ini no, yang kekun zati wasam yang tidak kita sahurkan meriah dan pagi. Kegelatin, kita sahur, kau mila. Tapi setiap nama meriah nanti sih, mana pernah hijrah? Ini untuk membedakan. Kau zati, kau yang zati dalam meriah. Kau lagi, kau yang zati, kau yang lagi. Yang lebih payah sih, itu dia dapat kapal, mendung, lagi kata hukum ke zati ini. Lebur pada dalam hari hakikat, dalam kecil lagi. Lelaki wari ayat berarti dan bermula pelihara terti hingga hana gata mulai dengan yang asas sebelum yang lama yang disukai ini rupah yang tadi mereka suka mereka kan juga suka ini mengusapat rakyat suka membedakan rakyat yang lain suka ini ayat terti suka. Kemudian walaupun jenis laka masih lo untuk tak cari jenis yang paling baik yang disuka hati maka suka apa ini akan rupa mata puluh di asad karena kata kadang-kadang gak kasih pada asad sesungguhnya asad itu hayawan dunia yang kena asad kodra hayawan dunia tentang kau betul isyak padahal hanya hati rekan kata lila pada kamu nah kamu ayo hayawan kau betul kena dengan antara sabu hayawan kau muda hayawan. Hayawan dulu kami, sabung anda dulu kami, maka sabung lebih asal daripada hayawan. Tapi kadang-kadang yang berasal itu ay hayawannya. Maka anda kata sabung bukan hayawan pula. Ini hayawannya. Maka anda kata sabung itu dia asal. Jadi dua orang kadang-kadang. Jadi untuk buka dari hati kita, dia tak sayang. Maka, patai jami'u anwa'an. Patai jami'u anwa'an minal muslim. Maka kata pesawat akan segala no. Ianya itu daripada suka hati. Menang kata dua bawah menang usri kita sendiri. Jadi menekan dari pesawat ini unuhnya ini tak dikobe. Wate kalir merumpuk na jine. Karena jine kari bisa pasal. Bak bisa pasal. Oke. Patai tanyu anwa'an menang usri. Maka di pesawat ianya tak dihakikat akan beberapa no daripada payah. Jadi dalam sehari payah sama tepat. Payah sama payah sama payah sama payah. Sama dengan namanya afiah. Jadi bukan dari ini ada yang saya buat. Karena mendapat no payah yang kau dan belum suka. Ia bisa zati ya, ini suka. Ini kali ini berbeda dari dengan zati, ini lebih suka hati. Bukan zati, ini lebih suka hati. Bisa jadi yang kering, ini lebih suka hati. Ini kamu tepat. Maka di tepat yang hati ada beberapa no daripada kesuaraan. Suka sama suka sama suka. Yang jadi juga rata-rata lain dari tetapi dari kakak wakil orang niat dan bermula di jiroh-jiroh ta'lil resam itu barang yang diwakilkan padanya akan jenis karib dan disempurnakan dengan hawas yang masyhur lagi yang makhluk. Jadi jenis kadar rupuk dua-dua jenis karib apa? Cuma pasal hana terupok. Waktu hana terupok pasal kan lebih hijau. Lazim maju. Nah, jadi usahakan wasaf sepatutnya wasaf yang masyhur lagi yang makruf. Apa? Masyhur yang makruf apa? Jadi di bagai rupa oleh wujud. Ya, digot-got resah. Karenanya resahnya resah ke kombinasinya. Alillah kecuh, nah. Resah alillah kecuh. Jadi resah yang kami jampu dengan hakikat. Ada baik. Yang keempat, tugas gata bahwa gata pelihara daripada segala lafaz yang gharib lagi yang wahsyiah. Yang asing, ada pun pilih yang telah wahsyiahnya, maknanya pilih di bagian kadang menyebab lafaz gharib itulah wahsyiah. Dan majaziah, peliharaan baiknya lafaz majaz yang baik dan lafaz mustarak yang taradud. Ini lafaz mustarak dan taradud dan taradobo mana? Usahakan dalam tarikh baiknya. Baiknya lafaz gharib, lafaz majaz dan lafaz mustarak. Wajitahid ijaz dan berdua dikata pada waktu ringkas tarif ma pada data akan barang yang sanggup kata. Usahakan wajitahid dan tarif bukan yang banyak hal. Dan tunggu-tunggu kata lo pada tuntut lafai nas akan barang yang mungkin hanya barang yang kata. Lafai yang tak pakai usahakan lafai nas. Lafai yang hanya ikhtimal pada bahu mana. Ya. Jadi bersingkat dan lafai itu berlafai nas. Bentuk tak payah kafir dong. Dalam tarif payah kafir. Oi, oi, oi, dalam tarif. Fa'in awadakana nyempu awadah. Maka saya ku suka rakan kata lina awadah. Payah. Ku menyambil awadah. Ha? Kok sok? Kok? Kok? Kok? Menjim. Menjim. Tapi lafai nah yang ada dalam kenan hanya sehingga persepsinya lafai lain itu sebagai kenan. Kemudian yang usahakan maka tuntut dikata daripada istiarah akan barang nilainya barang lebih berat nisbah munasabat lagi maksud. Usahakan pada ada pinjam lafai lain yang antara dua pemahamannya berat sama munasabat. Walaupun murah dekat dan sebut dikata akan murid dikata bagi urun menyawa. Yang tak pecahkan tempoh lafai yang murid menyawa. Yang murid menyawa. Fama kullu amrin maqulin lahu ibaratun sarihah. Maka tidaklah titip amrin maqul sabit baginya itu na ibarat yang sarih yang diwatakkan untuk bidai daripadanya. Mana pastinya? Sabuh amrun yang kali ta'akulkan dalam zikir yang menentainya lapar. Kono kata bayang mana? Udah ini dia sabuh ikat. Tabayang buat minyak. Nah sabuh syik. Ini kibat bahasa ini. Entah mana bahasa. Wajahana bahasa, kami tak benda lain yang kapan dengan katanya, tak pakai lafaz jadi kena. Lafaz tak pakai kena, lain orang lafaz. Karena diakui, amrin makmul lebih dulu daripada lafaz. Hansip bahasa. Hansip bahasa untuk kabice daripada ada yang ada udara dan sehingga terjadilah majak-majak yang dipinjam lafaz. Walau bawalam kawilun, dan jika lo dipanjang liurun yang kau panjang, dari panjang-panjang dari rusak panjang. Wa ta'ara musta'irun dan kau dipinjam lapai liurun yang kau pinjam-pinjam lapai. Wa ata bila beri mutara dan urun kau berdatang dengan lapai mutara yang dalam tarikh. Tapi wa arafa muradahu. Lir dipakai lapai-lapai majas, dipakai lapai mutara, dibihe murid. Yang lo murid benar, yang lo murid benar. Bis tasrihi dengan jalan ditasrih kepada murid. Ataupun kau ditasrih dengan sebab tidak ada pun diketahukan dengan karenya. Nyan walaupun kapannya, benar pun beli kupanin. Tari beli kupanin, nauru beli kupanya. Dan saya pegol maja, pegol lapai musdara. Tapi tidak sering dengan murid. Nyan punya keadaan lainnya, pada yang babi. Maka tidak sepatutnya bahwa dianggap berakhir akan perbuatannya. Mana tidak berakhir masalah bedanya. Dan dimubalabahkan pada jelahnya. Jadi ada kriti yang lebih besar. Banyak pun tak boleh kapannya nak cat. Satu jenis yang jenis yang beli mana. Memang kan kamu ngarah, kamu roh sasaran, kajuti yang berperik di masalah. Masalah kau berberat saja. Sehingga nampak tak cepat apabila ada ayat buka dibuka daripada hakikat, jadi menyebut sekalian nasihat. Yang mungkin hakikat sesuatu bukan jelas. Cuma cara juga. Barangnya menurut insan, yang insan izinnya indipin-indipinnya pertama-tama ayo. Maksudnya izinnya menggerakkan diri raja, macam-macam itu. Hingga kepanjang berjahat. Tapi yang jelas, walaupun banyak mengarah kepada maksud. Yang menyebabkan lagi yang jadinya obat, jadinya sendiri. Juga bikin buka dari kaitannya banjir betul. Jadi, pada yang bagi, maka tidak sepatutnya bahwa diistimewakan. Dan kalau berair-air akan sana akhirnya. Mana ada berair ini, berair masalah. Dan dimubalalahkan pada jelanya, anak betul ini. Apabila ada buka-buka ayat daripada hakikat dengan menyebut sekalian hadiah. Pak Inahu maksud, karena yang berlainnya, yang berlain adalah untuk membuka tentang zatian mengandung. Walhadihil mazaya, dan berpula ini kelebihan lagi buka ayat itu beringkat, bekna majat. Yang memandungnya taksina dan zatina, dulu kagak mengandungnya. Yang bumbu masak mengandungnya, kal abar, isi minat ta'amil maksudah lagi bumbu masak, daripada makanan yang dimaksudkan untuk klikin mengandungnya. Jadi kalau syarat ribut, kadang-kadang ini orang yang ada yang kebuat. Ada yang kebuat, kenapa kita lupa lah? Lafai, be'ari, be'majat, be'nan lafai muskara. Ini ada dalam matang pulang. Yang menemani-menemian tahsina itu lah. Ini kelebihan tahsina, itu kan betul. Kan hansah tarikh hakiki, ini kan ini, kan yang surah. Ini kelebihan, itu tahsina untuk jeruk, tahsina untuk terhias. Kal abadiri minna ta'amil maksud apa lagi bumbu daripada makanan yang dimaksud. Yang berlain itu kata hati berlain itu lentong. Lentong kan kabu, anak kunyum, terboh, bulu minyak. Anak mana? Kau ada kecil bu yang bonyo-bonyo jangkri bira dan kangen dia. Dia untuk menghargai. Man dia yang betul ini lentong malu, dia mungkin lentong penyanyi yang dia untuk kau yang kesannya memandung kan dia bumbu terkait untuk mengat dia terkait. Yang mana ini? Bekna majat, bek panjang, bekna lapan mustara. Ini sebagai hukum real macam. Mas kana majat, kah mustara, kah panjang, tapi urus kampung, aku masalahkan dong. Yang tak pula hancur dari hari kecilnya betul. Urus kampung kan dia kayak dipulih kuah kita. Kita kata maksud. Oh masalah real real perkara-perkara tu. Tak mencari ini. Namanya kau nak mengat bumbu. Mati dulu kita miskin. Miskin, yang miskin berapa tu? Kurang. Kurang. Yang miskin, dia dah jauh mana dari miskin? Miskin nak, miskin harta tidak benarkan, miskin nak tidak punya apa yang asal. Jadi miskin dari harta, hanya harta. Miskin harta, hanya harta. Miskin ilmu, hanya ilmu. Yang miskin daripada anak, maka hanya dapat dapatkan sampai nak untuk tak ibarat daripada apa maknanya. Terpaksa tak pegal majak. Pegal tadi wah nak buku wah buka. Pegal tadi wah nak buku. Cuma hanya lega agak hari. Yang lega masalah ini. Mana ada urut kampung pun mana? Itu kita sering kita murid terbaik. Siapa kan hanya murid? Ya lapan yang beri jauh lain, lapan yang kita pakai. Tapi murid itu lagi yang murid penuh. Ya baik kau mau murid. Sehingga ini hanya karena manikah. Guna karena mainah baru jurid. Ya, yang boleh berkata ni, aku pun boleh berkata. Sebab ini bukan cara berbuat. Kamu kan, kalau pulang ke arah juga dalam ulang. Sallallahu alaihi wasallam. salam.